Ngene ulama iku kudu mikir. Wong jaman mbok sowani, mari ora iso mikir. Ruwet mar. Nang kulo ora pati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane gak jane api nak ditamoni suwe-suwe mau mlokah mlaku. Mergo dawuhe Al-Qur'an wala musta'nisina li hadis. Yen nak sowan nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fa yastahi minku. Nabi mbok jagungan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi ape ngomong isin. Nah, aku kan gak nabi, ngomong terus terang aja. Repot. Artinya nabi sopan kan menjadi nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong no aja. Ke ulama itu lambia. Lainnya Dewi Imam Saroni. Aku nanti tamu loro aku bingung. Nak wong soleh mertamu dengan aku. Takjak jagungan asik. Khawatir ganggu di neling pengira. Nak sing tamu ku rasoleh. Aku krungu hadayani, hadayani omongan ngalor ngidul sing aku dhewe paham maksude piye. Ya misale kados kula ulama latihan buat pangkat buat donya, disowani tiyang kepen dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepen dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi napa? Ono wong di pom loro, pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Mulai wah ada yang mungkin ada dewi bingung ada piur, bu malah di mana tak koi. Kulon ikut utang kulon ke 100 juta, aku pengen sakit nyaur dengan. Lu ngaku diutang 2 juta, bisa nyaur borak. Ya, ibu udah diutang 2 juta, wes reso nyaur. Kok dilapuri uang diutang 100 juta, malah bayang kok reso nyaur. Awalane nek ana wong sowan nabi kok ngomong ngalur ngidul inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fa yastahyi minku. Lah nek sowan nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina di hati. Nah, mergo nabi ku mikir. Lah saiki ana nabi ku ulama, ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya yang mulai tek Arab sampai tek Indonesia. Paling banyak tek Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa bank itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Awliya. Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bank ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur. Suweneng kula apa? Akhirnya kalau ngaji tak terang. Wong kayak gini lagi sadar. Lho kok di modal 100 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawe wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa mene multi level walah malah. Ono kanan kiri woin macam-macam serba terakar. Serba terakar. Aku ada pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Iki kula paling jawaban, nek nah, jenengan ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula. Mohon sampe tak yakin nak benere pangeran wa ahalla waul fi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwe prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Nah, saya ini orang Islam males bek senengane riba. Akhirnya riba lebih unggul timbang bek. Akhirnya riba diharam nodo keberatan. Gara-gara secara lahir lebih nopo prospek. Ini innalillah wa inna ilaihi nopo. Tapi ngomong Islam udah gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan bek cash. Ono cash ono tambahan bek cash. Mau menang. Wes pokoke cash mau menang. Paham ya dilatih. Ya dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang gak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Ki mau kita kudu yakin elul yakin nak bek iku luwih prospek dibanding nopo? Paham ya terus kula suwun wae ngaji ku bil ilmi ya. sing khusuk ya ben tetep khusuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh nopo? Fatwa semeneng ae rasa fatwa ruwet mari napa ruwet dadi barokah mluyur ku penting mergo roh napa perban roh perbandingan nah mbah-mbahe nabi niku terpelajar mergo seneng mluyur lan disebut sumiyabi kusoyen litakosi fi biladi kudo atal Qosiyah. Diarani Qosiyah niku maknane Qosiyah niku adoh. Diarani Mbah Kusoy mergo senengane keluyuran. Adoh. Akhire dhe pembanding. Ketika dhe pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh. Terus wong diarani Khadro. Lah pas Quran cerita kaum adoh gak janggal pancen kene iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atiku ning ndi kok dibatas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi yo repot. Tapi baru kae luyur wong kures ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane opo iku seneng mek tiang-tiang guru. Mulane ana ulama sing dadi wali muk krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyu. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe gedhe wong ngluyur. Wong India lho Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh, ra ana Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Baru kae dinekah nglahirno wong Islam akeh. Terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh baru kae wong opo? Luyur wong Gujarat wong Puncak. Lah ning Indonesia ge wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge ya padha. Kumar Tagor Pijay soe jeneng-jenenge padha kabeh. Wong kan ate takleti ulama Mekah. Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar. Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasannya fasek lah rapet. Orang Indonesia sholat lah itu katoan cekak. Sing soleh itu katoan cekak. Sing ahli sunnah itu biasa katoan cekak. Terus tak kandani, Islam Indonesia kok India. Kita lihat film India. Akatan ini masjid, jilbaban tapi udah ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana temra doa aku untuk India. Malah di Indonesia aku rapati fanatik aurat. Mereka silsilah itu. Kena ada film India, katanya ini masjid. Uangnya udah jilbaban, tapi kok ngono macam itu anak. Itu Indonesia. Ya ada asal usul, ini kira oleh protes. Terus pokoknya ada orang yang buka aurat, ya hukumnya haram. Lah kok ada? Ya ya ada haram. Ini udah sekiranya sampai jeruk-jeruk. Jadi baru kayak wong luyur, akhirnya Islam mau tenteng aja. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur tentuban, kata Sabai Sunan Ampel, Ibrahim As-Samarkand. Tiang Demak Bintoro dong luyur, dok Boyolali, dok Seragen, dok Tingkir, akhirnya ada Islam di Yogyo, di Solo. Ya corong soleh, dok Zuhud, dok tengok-tengok, mau wiridan, dok tutup Islam. Ayo, saya ke Islam ada di Amerika, di Australia, baru kayak mahasiswa-mahasiswa, masih ada gaya nih, ngono. Ini di Australia, di komunitas masjid. Yang Belanda yo, melainkan rasa gedengi biasa. Kowe rono katut wong Barat tu. Ya katut sing katut bah, sing boten gih boten. Yo katut tu yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon, podo mungkin es milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni, faham ke? Es kono tau, faham ke? Sing raine kena. Mereka biaya kita untuk pelajar kan, ya butuh bukti, butuh alamat, butuh. Sekitar orang ini mesum. Zaman neng lokal, zaman pacaran naik, kok jauh kuliah neng barat. Waduh, kan innalillah wa inna ilaihi. Nah, tapi nak neng Indonesia, wes aktivis masjid, seringu jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit keluar tengah Amerika, aku langsung mulai oleh yakin jah. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem so. Wah oh, mesti ning New York kelas tetap gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lho nyata sekarang di Australia itu ada Kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi Kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika putih selatan. Kuatat yang, ini baru kayak tiang-tiang lu. Tenggene Malaysia, wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku, dia wong luyur tiang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Faham ya terus. Wis pokoknya wong luyur itu barokah, asal bener barokah. Mulane diantara sifatnya wong apa itu, atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siyaha. Siyaha iku keluyuran. Tapi mulai ya, jenenge keluyuran niku napa mulai. Kecuali ditetir mboten mulai. Ya ana ditetir ra mulai kados wali saka kan ditetir mboten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai ora barokah lek perkara. Jadi kudu ro ya termasuk alamate wong apik siyaha fil ardi. Ya napa? Siyaha fil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim itu yang Palestina. Diutus Allah moro Mekah. Ketindak mereka. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah itu robwatin fil ardi. Pokoknya ono tebing, ono gunung, terus cekungan paling bawah itu jenenge Ka'bah ya Ibrahim. Mulane Ka'bah itu diarani biwadin, wiridizarin wadin maknanya apa? Jurang. Mereka cekungan paling bawah. Mulane yo ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zamzam mergo piye cekungan paling napa dawa. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah ana rasionale ana Zamzam mergo cekungane paling napa dawa. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti? Pokoke kan nek ning kono ana rubwatil ma. Pokoke anggere ana blekutuk-blekutuke banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Jadi riyan Nabi Adam tawaf ya teng robwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben ro sampean ngono. Ya ro te kluyuran do digoleki. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek iku ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Lan zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang jupu terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do kluyuran. Kluyuran to arika iliya ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjing ro nabi akhir zaman termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoni. Aku iku ngipi ana penguasa sunat ini tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamat nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok ambek Abu Sufyan apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat ku tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kula setuju banget mbek Imam Bukhari iki barokah piambek itu yang Uzbek. Tanya jawabnya gini nih kula critakno lengkap ben tambah iman mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Hirok lu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Stakok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Ya, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minadzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna orang-orang bawahan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus kok. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane ta ora? Ndak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Aja kok dadi kiai lagi ra bodoni, tapi dhisik tau bodoni tetep kadang kumat paham nggih, mergane penyakit terus. Apa jawabannya Hiroklu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sakjane zaman niku. Cuma dene sebagai presiden Quraisy isih nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piambake, kadang menang kula. Al harbu bainana sijal, sijal iku udah undi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiroklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, ya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang duafa itu betul, ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Duafa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, tidak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya, apakah bapaknya seorang raja? Kamu jawab, tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari, rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus, apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab, kadang menang, kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian. Nak menang terus, engkau dekne terlalu pede. Nak kalah terus, sawangane ra diurusi pangeran. Lho misale nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene. Madhek man kendel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana lilahi kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane yo ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril ku ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kendel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri yo ana ulama sing di pendapat ngono iku dadi. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iku yo masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak sembah walah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril. Yo masuk akal njen ulama. Mbok bener ora pokoke pinter ngono ae kok ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo mat tak baturi kok sok wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel jan wanita pundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir, wis kuwati hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi wis tentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaku wa yaktukum napa min fawri hadza yumtidkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa sabimi. Nah niku lagi diturunno malaikat niku masuk akal cara kula mergo nak ya pancen yo nakalan misale mulai awal Jibril terus mlaku malaikat 3000 ya salah-salah kuwi Mas 3000 ya. Wah yo berarti PD-ne krana Jibril rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guring ngono kuwi. Terus Hiraku komentar ngene, ya nabi ya kalah barang, tapi sumatakunu lagu malaki bah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak nabi. Kuabi alamat kok Nabi Sufyan wong pinter mau iman sik. Bareng Nabi nalono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan itu paman tapi bukan paman lanjer. Ya mbake munggah gunung. Nabi rusuh tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendero. Mulane riya iku ya nabi niat so, yen apa so kok nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendero. Kabilah Aus nganggo Khosus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejlokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakanem kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemane cara Jawa wae cangkemmu sing apik. Inna hadhihi anubu iku kramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu metu wamu. Iku nubuah iku gak apa. Dadi kramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nang mbek kiyaine iku apa? Nyucuk. Mula santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Ngene kula ora tau klem Salman Mustafa, repot. Lha sing kecelakaan iki jati mergo kok jarang salaman. Kesel lha piye? Mari diwolak-walik nang jati mergo mriko to lu wajar. Ya pancen beda daerah iki beda adat-adat teng Jawa Tengah ora wis ra usah. Adat teng mriko ngono wis ngono urusan-urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener hero kuno akhirnya Muhammad menang. Saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir. Ya aku ngenteni. Padahal dia ini aku faham mulai nabi jadi nabi. Ini aku wawancara abe nabo Heraklius. Tapi iman yang ngenteni bener-bener nabi menang untung dia ini ramati ini tengah-tengah. Faham ya? Jadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius aku muni. Aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi, ngalahno Yahudi, ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Hiraklu raja, dadi anggere ana wong menang dianggep raja. iki bedane wong, cara pandang yo ngene iku. Tapi intine barokah mluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa anak Muhammad iku. Nabi itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil lu ngerti sifate Muhammad detail koyok mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut apa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri, karena dari sekian nopo alamat yo barokai keluyuran, barokai silang informasi, barokai silang cek mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya nabi dadi nabi mujma'aleh, yaiku wong musuhe yo ngakoni nadekne nabi, apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne nopo. Tapi manusa selawase manusa diperhitungan, nah sing diperhitungan iki sing dora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi, aku anak buah. Nah anak buah aku jadi kongkonan, biasanya aku atasan aku jadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'dima tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq, begitu nyata kebenaran itu. Tapi orang iman mergo hasud. Dikamana cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji, wah aku darani santri ini gusbak gengsi, akhirnya mau ngaji. Padahal aku dia ngaji lah, rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nek ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem iman. Mok hasadam min intian. Dadi ora mungkin ahli kitab ora ngerti nek Muhammad nabi, Rasulullah nabi, gak mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhirnya Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min intian. Padhi paham ya, terus kabeh nabi niku ana kluyurane, tapi kula suwun dinan kluyuran sing tertib. Misalnya yo mara Mekah Madinah, nggih, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Jadi dawe nabi lunga sing penting ulatu sadur rihal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tu sadu adol-adol lah nak demi tiga masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Madinah, nomor 3 Masjid napa? Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol hen adol-adol, tapi aja omah lho iki maksude ora omah. Jadi latu sadur rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi tiga napa? Dan tiga itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya tiga itu napa? Ya napa Masjidil Haram, Mbak Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Mangane kula suwun lah, misale sakniki haji angel nak sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh sakniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta. Nak sing 14 iku tuke Jakarta tok lah dhisik kadek-kadek. Sak ngisore 14 rata-rata tok kuwi. Jakarta iki. Terus orang mula, terus Bandung, terus macam-macam. Umroh lah, mus. Dan nabi personal di umat kue. Lu cipuli ono caiki to. Jadi faham, dan terus meluyur gue penting. Mulanya di antara orang apa itu sebut apa? Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun itu nopo sing tuwa kan nopo meluyur, tapi ya wau siyahas sing akhire fayang guru sing iso nopo mikir. Fayang guru maknane iso nopo mikir. Mbon kula tresno nggih. Kadzabat kaum lutinil mursalin. Kadzabat garana sapa kaum lut al mursalin ing gro-gro wong sing diutus. Qara lakum akhum lutun ala tatakun inni lakum rasulun amin. Fattaqu wa hawati un wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Iku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atak tuna ana tenekani sira kabeh al-dukruna ing wong lanang menal alamin. Kok iso kowe sahabat malah ambek wong lanang minan nasi. Wa tadharuna lan ninggal sira kabeh mak ing perkara kalako kang gawe lakum gedhi sira kabeh sapa ro buku pangeran sira kabeh min aswajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh e abalina tegese napa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. sementing ora zina, ora demenan, senenge normal. Nek senenge ora usah kecewa ki normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut itu nyalahno kaume kok aneh nek ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum kaum aduna kang luwi batas. Yo luwi batas. Mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al-halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tanta ilamun ora mendo sira ya lutu hilut. An ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atas iki tola takunan nek tine bakal ana sira menal mukhrajina setengah saya mung diusir min baldatina saking negara kita. Lut nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa usir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna li amaliku inni li amalikum. Kala lutun ini saat mering sunti amalikum maring amal sira kabeh menal qalina setengah saya wong sing ora seneng, gedeng banget. Ilmu khidina tegese sing gedeng banget. Aku bosir lah, aku ora imu ya ora seneng wong kok kelakuane ngono terus Nabi Lut. Aku ora imu ya ora seneng. Bosir beneran wong ora imu ora apa? Ora seneng. Dadi Nabi-nabi dhisik nang ngendikan kuwi ya jelas. Wah aku gedeng kuwi. Lah rumah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawitok di ayu. Tapi kadang ana sing hasud muni elek. Ku anggere derane elek mesti jabe. Lha opo kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek gak derane bodho, opo kowe ora luwe bodho? Misale kowe ana wong ngabari kowe, jenengan iku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat teman-teman, paham ya? Nabi Lut, tak usir kowe. Lah kok ora imu seneng? Masa aku betah tapi nang ngene. Aku ya ora betah. Dadi seneng kok kowe nabi-nabi. Aku lo mari sih sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampean aja anut kula. Tapi gak anut sapa ora anut. Rabi do pikiran ingsun. Naji kula aturi nyelamet to panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya amaluna kang lakoni sapa wong akeh ing mamin azab. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislametno. Semulane wong aja bayangno ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane slamet kabeh kecolongan bojone mboten napa slamet. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra slamet. Mulane nek donga pangeran iki donga tawaduk Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah bayangno ideal sanam kaya kue, malah ngerugekno Islam kok kaya kue. Apa kue itu percontohan ideal? Wis ora usah GR sebagai Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan kula namung seorang bapak nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawulane sing ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kue ya malah parah Islam. Suwung kok GR ngono. Fana jenau mongkau nyelamat tak ikhsan buing Nabi Lut wa ala ulan keluarga Nabi Lut asma'in. Tapi ada illa ajuzan fil ghafirin. Kecuali buju ini masyur ya, nak Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba buju, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lah, paman buka dia kan rapati. Lah kowe dicoba amamu dhewe. Parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati baina jambek. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wong wedok mbojak zina ra gelem, tetep sing mari kepengin iku kowe sik. Misale kono gelem lan akhire ra gelem apa? Kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poinnya berlipat-lipat. Sing mari kebodhon to maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoknya poinnya iku berlipat-lipat, akhirnya 10 juta kali 10 gitu. 100 juta. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nak cara hukum syariat sing bodoni iku dekne, jelas dekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salah nang pangeran. Kowe investasi 10 juta itu mergo percaya apa mergo tomak 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomakam tak percayam. Tomak maksudnya akalmu rada janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomakam nafsuem ya wes akhirnya namanya dikandikan Nabi, musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi. Mane Nabi nak donga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten nggih, Mustafa mbek kula, kula niku nakal. Terus